untuk tidak boleh membunuh anak kecil. Ada 7. Ini tidak disebutkan di dalam matannya. Yaitu la yajuzu qatlu sabi wala mar'ah wala khunsa wa rahib wa syekhun fanin wa zaman wa a'ma la ru'ya lahum wa lam yuqatilu aw yuharribu. Tidak boleh membunuh anak kecil, balita. Ya, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh khunsa, banci. Ya. Ya. Banci di sini bukan homoseksual atau transgender, bukan. Maksudnya memang itu bukan dibuat-buat. Artinya memang Allah SWT ciptakan dia punya hormon yang bercampur, yang separuh laki-laki separuh perempuan gitu. Bukan homoseksual loh. Bukan luti, bukan apa namanya? Bukan fa'ala kaum lut. Fi'la kaum lut bukan. Bukan yang mereka homoseksual bukan. Tapi dia kalau homoseksual ketahuan dia melakukan misalnya liwat, melakukan perbuatan homoseksual, ya, ini dibunuh, ya. Jangankan kafir, muslim pun dibunuh, ya, selama dia sudah baligh. Maksudnya di sini, khunsa di sini orang yang pernah lihat kan, orang yang bukan homoseksual, tapi memang Allah berikan di badannya itu ada hormon apa estrogen, progesteron yang hampir berimbang sehingga dia seperti laki-laki seperti perempuan, satu sisi seperti laki-laki, satu sisi seperti perempuan, ya, ini. Warahib, ya, pendeta, pemuka agama, syekhun fanin, orang tua renta, ya, jompo, zaman, zamin, orang yang cacat, lumpuh, ya, wa'ama, orang yang buta, ya, tapi dengan syarat, dengan 3 syarat, ya, tidak boleh dengan 3 keadaan. La ru'ya lahum, ya, bukan ahlu strategi lumpuh, tapi ahlu strategi ini dibunuh, ya, karena dia otaknya strategi pertempuran itu, atau perempuan seperti itu keadaannya, ini dibunuh. Ini pertama, dia tidak milik, bukan dia yang punya andil strategi. Walam yuqatilu, dan tidak ikut berperang. Kalau mereka ikut berperang, ya dibunuh juga sama, ya, boleh untuk dibunuh. Au yuharribu, atau bukan provokator. Ya, dia provokator, maksudnya memberi semangat, ada kan, apa itu namanya istilahnya, ya, pemberi semangat terhadap pasukan perang untuk semangat terus berperang. Oh, ini penting ini keadaannya, membangkitkan spirit supaya terus semangat berperang. Wah, ini luar biasa perannya, ya, ini dibutuhkan seperti itu. Kondisi tentara yang sudah lemas, sudah apa, sudah tidak semangat, kemudian datang provokator, dipanas-panasin, bangkit lagi, ya kan? Ini bisa dirasakan. Support, ya, support tuh, supaya dia terus semangat. Ini. Dan mereka ini, ya, mereka ini yakununa ariqa bisabi. Mereka 7 kelompok orang ini, sabi, imra'ah, khunsa, rahib, syekhun fanin, zamin, a'ma, ini 7 kelompok orang ini yang dia bukan ahlu strategi, bukan juga ahlul qital, bukan juga ahlu tahrir. Mereka 3 kelompok orang ini tidak boleh dibunuh, ya, ya. Dalam kalau sekiranya mereka tertawan, maka mereka jadi budak, ya. Yakununa ariqa bisabi, ya. Ini ini enggak ada, tidak ada takhir. Tidak ada takhir, ya. Itu takhir dalam permasalahan yang lain. Artinya imam tidak boleh, ah, kamu bebas, ah, atau kamu saya apa namanya? Kamu saya tebus dan lain sebagainya. Ini ariqah. Ya. Kalau sekiranya mereka jadi ariqah, mereka jadi budak, budak bagian daripada harta, maka mereka masuk ke dalam kumpulan ghanimah. ya, masuk dalam kumpulan ghanimah. Nanti akan dibahas bahwasanya Islam itu mulia. Nah, Islam itu mulia. Dari sisi masalah perbudakan ini, ada sisi mana kemuliaan Islam? Sisi Allah SWT berfirman, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ya. Artinya ada anjuran untuk mereka budak. Selama kita lihat di situ, dia ada gelagat-gelagat kebaikan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, atikha fa inha mu'mina. Banyak sekali mereka kan dia karena dia mukmin. Nah, di sini jadi yang kufar kemudian menjadi budak, ya, kemudian dengan hidayah Allah SWT dia jadi Islam, ya, karena pendapat mayoritas ulama budak itu dibebaskan kalau dia in alimtum fihim khair, kalau kalian lihat kebaikan padanya, yaitu Islam, dia sholat, ya, dia multazim dengan syarat-syarat Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Ini anjurannya luar biasa, ya, anjuran untuk mereka budak. So, besar sekali pahalanya, besar sekali pahalanya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebagian hadis, man a'taqa abdan, ya, musliman, ya, fa inna Allah Subhanahu wa taala yu'tiquhu bi kulli adwin minhu minan nar. Jadi barang siapa memerdekakan seorang budak yang muslim, yang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia daripada neraka satu anggota. Boleh dari dihitung. Yang namanya seorang memerdekakan budak itu kan dari ujung kepala sampai ujung rambut. Ya. Dari kepalanya sebagai balasannya Allah merdekakan dia dari api neraka. Rambutnya dia, Allah merdekakan dia rambutnya dari api neraka. Matanya sebagai balasannya Allah merdekakan dia dari api neraka, semuanya. Ini kan pahala besar. Ini bentuk rahmat Islam. Karena kalau budak kufar, kufar dibiarkan berkeliaran, tidak menjadi budak dalam keadaan seperti ini, maka dia akan membuat kerusakan, semakin rusak di muka bumi Allah SWT. Anak kecil dibiarkan besar dalam keadaan kekufuran, dia akan menyebarkan kekufurannya. Ya. Dia akan merusak di muka bumi Allah SWT dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka ini hanya untuk mentauhidkan Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. A'zamul hasanat, kebaikan yang terbesar, kemaslahatan yang terbesar, tauhid. Ya. Dan kemadaratan, a'zamul munkarat, syirik billah. Ya, menduakan Allah SWT dalam hal ibadah. Ya, ini maksud daripada rik. Ya, ini kacamata Islam. Ya, kacamata Islam bukan perbudakan versi orang kafir. Ya, itu pemerasan dan lain sebagainya. Mereka tidak ada maksud seperti ini. Pokoknya dimanfaatkan tenaga mereka sehabis-habisnya. Kemudian mereka tidak dianggap dalam Islam, dianggap. Ya, Rasulullah SAW bersabda, fakulu mimma ta'imtum wal bisulahum mimma labistum. Ya, sampai-sampai hendaklah kalian beri makan apa yang kalian makan. Ya, setara kan? Hendaklah kasih pakaian apa yang kalian pakai. Lihat, ini di dalam Islam, ya, seperti itu. Kasih makan apa yang kalian makan, beri makan apa yang kalian, beri pakaian apa yang kalian pakai. Ya, coba ada perbudakan yang ada pada kufar, mana ada seperti ini? Ya, mana ada, tidak ada seperti ini. Dan bahkan sebagian kaum muslimin menganggap pembantu-pembantu rumah tangga lebih jelek daripada kufar. Ya. Coba antum bisa lihat keadaannya. Keadaan sebagian kaum muslimin. Artinya di stratanya, kasih nasi kadang-kadang sudah hampir basi. Ya. Kasih pakaian yang sudah buluk-buluk. Nah, Rasulullah SAW katakan, atimu lahum mataimtum, ya, kasih makan apa yang kalian makan. Kita makan nasi basi, ya, Pak. Apa kita makan roti yang sudah jamuran? Enggak, kan? Ini Rasulullah SAW, syariat Islam, memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau sekiranya 7 kelompok orang tadi, ya, ini digabungkan dengan harta ghanimah. Adapun kalau tawanan sudah baligh, ya, muqatil, ya, baligh dan muqatil juga, ya, baligh dan dia punya andil dalam peperangan, strategi kah, kemudian tenaga kah, atau tahrid, ya, support untuk tetap orang berperang, maka ini imam, ini kan masih ada pembahasan tentang imamnya. Imam yukhayyar baina arbaati umur. Yukhayyar baina arbaati umur. Fihi baina arbaati umur. Dalam empat perkara. Imam disuruh memilih. Tergantung kemaslahatannya, dipilih dalam empat perkara. Yang pertama, imal qatl. Kalau imam melihat, oh ini orang ini enggak bisa kecuali harus dibunuh. Karena madorotnya besar kalau dibiarkan dia tetap hidup. Imma akhdul fida atau fida. Fida itu sebagai dia bayar sejumlah harta uang. Kemudian dia dibebaskan. Wa imma istirqaq. Nah, bisa dia menjadi budak. Ya. Imam berkata, ini bagusnya jadi budak saja. Kemudian dididik di keluarga Muslim, kemudian dia masuk Islam. Misalnya, wa imal man, man itu bidun syait, man itu dibebaskan tanpa syarat. Nah, ini tergantung kondisinya. Ya. Jadi ada empat keadaan. Pertama, kalau imam melihat kemaslahatannya. Kalau melihat kemaslahatannya untuk dibunuh, maka dibunuh. Kalau imam melihat kemaslahatannya untuk ditukar dengan harta, uang atau ganti tawanan, tukar tawan. Jadi kalau sekiranya muslim punya tawanan perang, kita tawarkan. Kami punya tawanan perang kalian, dan bebaskan tawanan perang kami. Tukar. Ini juga boleh. Iya. Atau dijadikan budak, atau dibebaskan tanpa syarat. Ya. Empat perkara ini boleh. Dan apa yang menjadi patokan, kapan waktunya dibunuh, kapan ngambil fidak, kapan istirqaq, kapan man? Di sini kita punya kaidah syariah. Ada kaidah di sini. Kullu man yatasarrafu li ghairihi idza khayyara baina syai'aini fa inna takhyirahu lil maslahah wa laysa li tashahhi. Ya. Kullu man yatasarrafu li ghairihi idza khayyara baina syai'aini atau idza khayyara baina asya' fa inna takhyirahu lil maslahah wa laysa li tashahhi. Ya. Ini kaidah. Ya. Ya. Setiap yang diberikan amanah untuk mengatur suatu perkara, tapi untuk orang, untuk yang lain, bukan untuk dia. Untuk orang lain, bukan untuk dia. Disuruh memilih, maka pilihannya itu tergantung maslahatnya. Ini bukan untuk dia, bukan kemaslahatan imam ini. Ini kemaslahatan umat, kemaslahatan Islam. Maka bukan selera dia, suka-suka dia, dia bebaskan, enggak. Suka-suka dia bunuh, enggak. Tapi lihat mana yang paling maslahat. Ini kaidah. Kul man yatasarrafu li ghairihi idza khayyara baina syai'aini fa inna takhyirahu lil maslahah wa laysa li tashahih. Ini beda kalau tasarrufnya lahu. Ya. Kalau Allah berikan hak untuk kemaslahatan dirinya. Ya, seperti kafaratul yamin, seperti kafaratul yamin kan. Allah SWT berfirman, "Fakaffaratu it'amu 'asyrata masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah." Nah, ini fama lam yajid fasiyam thalatha ayyam. Ya. Ini kafaratul yamin pertama it'amu 'asyrata masakin atau kiswatuhum atau tahrir raqabah. Ini tasarrufnya untuk dia. Maka ini dia boleh, suka-suka dia. Mana yang dia memungkinkan. Dia ingin memberikan budak, ya tafadhal, silakan. Dia ingin memberikan makan 10 orang miskin, silakan. Dia ingin memberi pakaian 10 orang miskin, silakan. Tapi kalau tasarrufnya untuk umat, tasarrufnya untuk umat, untuk kemaslahatan Islam, maka ini kaidahnya, maka dia lihat maslahatnya. Mana yang lebih maslahat terhadap umat dan mana yang lebih maslahat untuk kaum muslimin, ya. Sampai di sini kemarin kan? Ya. Kemudian, faqala rahimahullah taala, wa tumlakul ghanima bil istila 'alaiha fi darul harb. Ya. Kemudian ghanima, harta rampasan perang. Ya, harta yang didapatkan dengan pertempuran itu. Dengan baku tempur. Tumlakul ghanima bil istila 'alaiha fi darul harb. Ini dikuasai oleh kaum muslimin dengan semata-mata menguasai harta tersebut di darul harb, ya, di wilayah musuh, tempat peperangan. Ya. Ini jelas. Wahia liman syahidal waq'ata min ahli kitab. Dan ghanimah itu diperuntukkan bagi yang ikut berperang dari kalangan muqatilin, dari kalangan mujahidin. Ya. Nah, ini ghanimah. Ini ghanimah. Ya. Maka mendapat jatah nanti. Nanti akan kita sebutkan rincian-rinciannya. Ya. Atau ya. Wa hiya liman syahidal waqata min ahli al-qital. Ya. Fa yukhrijul khumus. Ya. Kemudian sebelum dibagikan, wa yukhrijul khums, imam wajib bagi imam untuk mengeluarkan seperlima terlebih dahulu. Ya, setelah dikumpulkan, ya, macam-macam semuanya, ya, semuanya perhiasan, uang tunai, ya, apa tanah, apa budak, apa semuanya dikumpulkan, dikumpulkan, kemudian ditakwim, artinya. Ya, kok dinilai. Ya, sama ini emas 10 kilo sama dengan sekian. Pokoknya di tanah sekian sama di generalisir, diglobalkan, kemudian ditakwim satu persatu. Itu terlebih dahulu setelah ditakwim maka dikeluarkan seperlima. Seperlima terlebih dahulu. Ya. Seperlima dikeluarkan. Ya. Kemudian kalau ada tanfil, apa tanfil? Apa tanfil? Hah? Bonus tadi. Ya. Kalau ada bonus, keluarkan dulu bonusnya. Ini kan ijtihadnya imam. Tergantung imam. Dia berijtihad untuk dikeluarkan, dikeluarkan. Kalau ada tanfil, dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Seperlima, kita keluarkan. Sisanya berapa? 4/5. Ya kan? Kalau imam punya ijtihad untuk mengeluarkan 1/4, ya, dari 4/5, ya, 1/4 dari 4/5 berapa aja? Ah, cepat. 1/4 dari 4/5. Ah, waduh. Hah? Berapa? Berapa? Hah? Ya. Jadi, pertama yang namanya ghanimah sebelum diotak-atik. Dan nanti ada pembahasannya tidak boleh apa saja, sendal wala sikat gigi wala odol, kumpulkan semua. Ya. Kumpulkan semua. Nah, sebelum diotak-atik, sebelum kecuali makanan, ya. Makanan siapa sih gitu? Ketemu martabak, ya, tafadhol makan. Ada keringanan itu. Ya. Enggak harus di martabak ikut dimasukkan, enggak. Ya, sebentar rusak dia, ya kan? Ini keluarkan dulu 1/5. Ini tidak boleh diganggu gugat. Ya. Tidak boleh diganggu gugat. Ini Allah berfirman wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumsahu li rasulil dzul qurba wal yatama masakin ibni sabil. Ini sudah jatahnya sudah jelas 1/5 ini. Kemudian setelah diambil 1/5, imam melihat lagi. Dia lihat dari para muqatilin mana yang ahlu strategi, mana yang ahlul qital, mana yang ahlul ra'y, mana ahlu macam-macam. Dia lihat, wah ini memang posisi dia vital. Ini harus dijaga, dikasih bonus. Nah, ini bonus tambahan. Ya, ini 1/4 dari 4/5. Ya, ini cukup besar. Ya, ini atau setelah dia pulang, ya, 1/3 sampai ke kampung, 1/3 dari 4/5. Nah ini. Kemudian setelah diambil 1/5 dan kalau sekiranya ada tanfil bonus diambil, dikeluarkan bonusnya. Ya. Kemudian baru dibagi. Ya. Kemudian baru dibagi sisa-sisanya. Ya. Di sini. Ar-rajil lir-rajil kata faqala rahimahullah fayukhrijul khumsa tsumma yaqsimu baqiyal ghanimah, dikeluarkan 1/5. Kemudian tadi kita bahas kalau ada tanfil-tanfil, kalau tidak ada sang imam wajib untuk membagi ghanimah di antara para muqatilin, para mujahidin, ya, sisanya. Ya. 4/5 atau 4/5 dikurangi 1/4-nya. Lirajil sahmun wa lil farisi thalathatun. Nah, ini zaman dulu. Ya. Zaman dulu yang namanya pasukan itu kalau enggak infanteri ya cavalry. Ya, infanteri itu pasukan pejalan kaki, cavalry yang pakai kendaraan. Iya, pakai kendaraan. Ada juga dulu artileri, tapi pakai batu. Batu dibakar, terus dibuat menjenik, menjenik. Itu apa namanya? Meriam kuno. Meriam kuno dibuat pakai kayu. Kemudian ditarik oleh beberapa orang yang algojo, super power gitu. Kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga apa namanya kayunya itu melemparkan batu yang terbakar tadi. Nah, itu menjenik. Nah, yang seperti ini secara keumuman. Jelas ya. Keterangannya bahwasanya pasukan pejalan kaki cuma dapat satu jatah, satu bagian ya. Dan pasukan kavaleri mendapatkan tiga bagian. Kenapa dapat tiga? Sahmun lahu wa sahmani li farasihi, satu jatah untuk dia, dua bagian untuk kendaraannya. Jadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, kalau sekarang apa? Ya. Kalau dulu kan khail, ya. Kuda yang piawai yang dipakai untuk bertempur zaman dulu, kuda. Kalau sekarang ya mungkin bisa pesawat terbang atau yang semisalnya. Ya, ya. Tapi kalau zaman dulu itu milik pribadi. Ya. Milik pribadi bukan? Yang namanya kuda milik pribadi. Ya. Sebagian memang ada kuda wakaf. Tapi kebanyakan milik pribadi. Nah, kondisi sekarang ini pesawat terbang gak ada milik pribadi. Gak ada orang punya Sukhoi. Ya, beli sendiri. Iya kan? Itu milik pemerintah semua. Nah, yang berarti dia cuma tetap dapat satu, ya. Dapat satu jatah, dua jatah kembali ke kas maslahat muslimin, Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Ya. Kembali ke Baitul Mal. Ya, karena bukan punya dia. Kecuali kalau sang imam ingin memberikan tanfil secara khusus. Dia dapat satu bagian plus bonus, ya. karena cuman kamu yang bisa pakai sukoi, ya ini sudah kita kasih jatah khusus tambahan. Ya. Kemudian kalau ini yang bagian daripada 4/5, ya. Bagaimana yang bagian 1/5? Ya. Ya, 1/5 kan itu wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli dzil qurba wal yatama wasakin min sabil. Apa yang kalian ambil sebagai ghanimah kata Allah Subhanahu wa taala? Min syai'. Ini tidak terkecuali. Semua harta. Ya, nakirah. Di sini terutama 1/5-nya untuk Allah, lillahi, walil rasul, untuk rasul, 2, walidil qurba, lillahi walil rasul, ini satu bagian maksudnya. Kemudian lidil qurba, 2, wal yatama, 3, wal masakin, 4, wa ibnis sabil, 5. Iya. Dan bagaimana pembagiannya? Iya. Adapun yang lillahi wa lirrasul, yang untuk Allah dan untuk Rasulnya, ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iya. Ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apa saja macam-macam. Ya. Macam-macam kemaslahatan kaum muslimin. Butuh buat masjid dan lain sebagainya. Kemaslahatan kaum muslimin bersama. Ya. Kemudian yang kedua, dawil qurba. Siapa dawil qurba? Itu qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Banu Hasyim dan Banu Abdul Muthalib. Ya, dapat mereka bagian. Makanya mereka enggak dapat zakat. Ya. Ya. Alu Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Banu Hasyim dan Banu Abdul Muthalib tidak mendapatkan, haram bagi mereka makan zakat. Ya, mereka tidak mendapatkan zakat, tapi mendapatkan dari ghanimah. Mendapatkan jatah dari ghanimah. Ini bagaimana pembagiannya? Ya. Khilaf antara ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan lidzakar mitu hadzil unsayain. Ada sebagian ulama mengatakan 1:2, laki-laki 1, laki-laki 2, perempuan 1. Sebagian ulama lain mengatakan tergantung keperluan. Ya. Ya. Sebagian ulama lain dibagi rata. Ya. Ya. Baik, jadi tidak ada nasnya memang. Tidak ada nasnya. Tapi yang paling sesuai dengan kaidah syariat itu tergantung hajatnya. Selama tidak ada nasnya. Ketika untuk dikatakan lidzakar yahmitu hadzun zain 1:2, ini kan masalah warisan. Ya. Ya, warisan beda dengan ghanimah. Ya. Sisi-sisi, banyak sisi. Kalau mau dikiaskan kan harus sesuai dengan farak, dengan asalnya. Jauh antara harta ghanimah dengan harta warisan. Ya, harta ghanimah dengan harta warisan. Harta ghanimah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan ini, maka dilihat kemaslahatannya. Ada yang orang mendapat jatah cukup besar daripada daripada harta ghanimah tersebut, karena kemaslahatannya mengharuskan seperti itu. Ada yang tidak dapat jatah walaupun dia qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah misalnya, ulama mengatakan Syiah tidak berhak walaupun mereka mengaku qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak. Ya. Tidak berhak untuk mendapatkan jatah ini. Ya. Atau yang mereka disebut ulama misalnya fusak, dapat jatah dibuat berzina, dibuat minum khamr, ini juga tidak dapat jatah walaupun karamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala karamah. Iya, tidak mendapatkan jatah seperti ini. Ini makanya ini tergantung kemaslahatannya. Kemudian wa'alamu'anam wa'alim semisiyam fa'anadillahu kumusolli rasulullah wa'aliyatam. Jelas ya, anak yatim ya, baik yang miskinnya maupun yang kayanya, tergantung keperluan juga. Ya, imam ya. Demikian juga qurbatur rasulullah SAW juga tidak khusus yang miskin ya, umum. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wa banis sabil, kemudian orang yang musafir ya, musafir kemudian kehilangan bekalnya atau habisan bekalnya, maka ini diberi bekal sampai dia ke kampung halamannya. Macam-macam, bisa bentuknya uang, bisa bentuknya tiket plus uang, tergantung kemaslahatannya ya. Hanya saja di sini ada bentuk perbedaan dengan zakat. Ya. Ada sisi, kan ini zakat Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, innama shadaqatu lilfuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimin fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Ya. 8 ini. Sementara di sini walamu anna maghanim tumpa'na lillahi kumusadir rasulil quba wal jatam masakin. Ya, 5. Ya. Di sini ada keterangan banyak hadis-hadisnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau yang namanya zakat itu tidak mesti ta'mim. Ta'mim itu tidak mesti fuqara dikasih ya. Jadi kita keluarkan 1 miliar kita punya zakat. Fakir dikasih, kita bagi 1/8, tidak mesti. Tidak mesti kita bagi 1/8. Bisa jadi kita kasih ke fakir semua. Bisa jadi kita kasih ke fisabilillah semua. Bisa macam-macam, suka-suka kita. Karena ada nas-nas di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan perkara ini. Tapi berbeda dengan apa? Dengan ghanimah, tidak ada nas, maka wajib ta'min ya. Fa'ana lillahi kumusahu di Rasulullah kurba di 1/5 betul-betul dikasih. 1/5 ini, 1/5 ini, 1/5, 1/5, 1/5. Disisihkan sudah. Iya. Yeah. Faqala rahimahullah ta'ala wa yusharikul jaisu sarayahu fima ghanimat wa yusharikunahu fima ghanim. Ya. Kemudian ya. Yusharikul jaisu ya. Jadi tentara inti itu berhak untuk mendapatkan ghanimah yang didapatkan oleh saraya. Jadi kita misalnya mengutus pasukan 100.000 pasukan. Ya. 100.000 pasukan ke medan tempur. Nah, dalam waktu-waktu tertentu ya, ada yang menunggu di tempat, ada yang menyusup. Kita susupkan misalnya kita kirim 400. Ya. Ini namanya syariah. Apa namanya? Pasukan-pasukan kecil dari pasukan yang besar. Apa namanya itu? Ya. Nah, ini kalau syariah tadi berhasil mendapatkan ghanimah di situ, maka al-jais yusyarikunahu. Ya. Karena dia sudah berangkat ikut berjihad, dia dapat jatah juga. Enggak boleh, enggak bisa. Oh, ini jatah kami. Kami yang lo. Kebetulan aja kalian yang dipilih, kan kita sama-sama satu pasukan nih. Ini bukan yang tinggal di kampung, enggak. Ya. Kalau yang standby di kampung qaidin, mereka tidak dapat. Tapi ini mereka sudah sama-sama pergi medan perang. Tapi kan strategi imam berhak untuk nih kita kirim satu batalion dulu. Kita kirim. Kita lihat, ternyata dia menang. Ini berhak melafalkannya. Iya. Dan sebaliknya. Sebaliknya. Wa yusharikunahu fima ghanim. Dan sebaliknya syariah. Iya. Yang kita kirim. Enggak dapat. Tapi pasukan inti justru malah dapat. Iya. Pasukan inti justru malah dapat ghanimah. Iya. Yang terlanjur. Yang pasukan yang utusan tadi yang tidak dapat, dia juga berhak untuk mendapatkan jatah, karena ini satu kesatuan, yang satu pasukan yang sekali kirim, sekali kirim ke medan perang. Ini seperti itu. Faqala rahimahullah ta'ala wal ghalu minal ghanimati yuhraku rahluhu kulluhu illa silah wal mushafa wa ma fihi ruhun. Iya. Dan al ghal ini yang curang, yang ngambil diam-diam dari harta rampasan perang. Dia lihat, ada perhiasan atau ada intan, masukin kantong. Ya kan? Ini atau ada apa aja? Ada apa saja? Iya. Iya. Jadi al-ghan dosanya besar, itu huwallazi ya'khudhu minal ghanibati qabla an tuqsam. Iya. Dia itu adalah orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini diserahkan dulu kepada imam, nanti dibagi-bagi. Sabar. Ya. Allah SWT berfirman dalam Ali Imran ayat 161. Ya. Wa ma kana nabiyyun ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tsumma yuwaffaku nafsin bima kasabat, tsumma yuwaffaku nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tsumma tuwaffaku nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini tidak layak bagi seorang nabi untuk ghal. Ya. Untuk ini, ghal ini khusus mencuri, tapi khusus di dari harta rampasan perang. Ya. Dan barang siapa yang berlaku ghal ini, ya, dia mencuri harta rampasan perang sebelum waktunya, ya, maka dia akan didatangkan oleh Allah SWT nanti dari kiamat dengan harta rampasan perangnya nanti dari kiamat. Diperlihatkan, oh ini hasil rampasan dia. Dipermalukan nanti dari kiamat. Tsumma tuwaffaku nafsi maksur om la yudham. Kemudian akan diberikan balasan, disiksa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan mereka tidak didolimi. Mereka sendiri yang mendolimi diri sendiri. Iya. Ini termasuk perkara yang besar. Ya, perkara dosa besar. Iya. Perkara dosa besar. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya man ghalla syai'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqihi. Ya. Jadi dia akan membawa atas rampasan perang terus di atas punduknya. Ya. Di atas punggungnya. Siapa saja, ada yang lihat misalnya kalau dulu kuda disembunyiin kuda sama dia di balik gunung. Ya. Kalau sekarang mungkin lihat ada Lamborghini, sembunyiin dulu. Dia sembunyikan, nanti yahmilu ala unuqihi. Dia akan diperlihatkan oleh Allah SWT, dipermalukan di hadapan khalayak nanti di hari kiamat, dia akan panggul di atas punggungnya. Ya. Kemudian ya. Rasulullah SAW, ya. Dan bahkan yang lebih kecil daripada itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih, anna rajulan ghallana alaini minal magnam wa akhbaru annahuma narun ala hadar al-ghal. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada salah seorang sahabat, disebutkan sahabat meninggal mati syahid sebagai sahabat, diletup hani'an lahul jannah ma'wa, masya Allah, senangnya dia masuk surga gitu. Mati syahid. Kata wallahi tidak, dia tidak masuk surga, kata Rasulullah. Demi Allah dia tidak masuk surga. Ya. karena saya melihat dia di dalam neraka yang syirakain ada dua sendal saja, cuman ngambil sendal coba, ya. Sendal dari api di dalam neraka jahanam, alhamdulillah. Nggak jadi mati syahid. Ini Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Inilah amalan itu tergantung penutupnya, ya. Tergantung penutupnya. Wal iyadzillah. Ini hati-hati daripada perkara dosa. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ya, Allah sallimna minha. Sudah syahid dalam keadaannya. Kalau syahid sudah tinggal, selamat sudah. Tapi ternyata ketika itu dia dalam keadaan mencuri sendal. Nah, sendal apalah artinya. Tapi dia akan bawa sendal tersebut dan dia akan pakai sendal tersebut menjadi api yang panas membakar ujung tubuhnya nanti di hari kiamat. Nah, apa tidak mengerikan? Ini menunjukkan bahwasanya ini kabira minal kabair. Bentuk pengkhianatan seperti ini. Yuhraq. Ya, dan kalau ketahuan yuhraq kullu rohlu kullu. Dibakar semua rohlu. Jadi bakar kalau dia bawa apa? Jadi yang namanya orang berjihad itu kan tidak tangan kosong. Ya, dia bawa perbekalan. Perbekalannya semuanya dibakar. Ya. Perbekalannya semuanya dibakar. Ya. Illa silah wa ma wal mushab wa mafiru. Kecuali senjata jangan dibakar. Karena ini maslahat bagi kaum muslimin. Ke wal mushab. Karena di situ Al-Quran. Barangkali dia. Coba lihat. Mushab. Kenapa disebutkan oleh mu'alib rahimahullah secara khusus? Karena kebiasaan para mujahidin zaman dulu berjihad itu bawa mushaf, bukan bawa gaplek, wala bawa gitar, wala bawa ini gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana mau berkah, ya kan? Ya. Nah ini, makanya ulama mengingatkan waktu kemarin perang Arab Israel kemarin itu, ini kan kalah Arab, ya gimana? Tauhid lemah, maksiat penuh. Ya. Ya, apa jauh dari berkah dan rahmat Allah SWT. Akhirnya kalah. Walaupun sudah ada Mesir, ada Yaman, ada Arab, Saudi, ada Irak, semua kalah sama Israel. Ya itu. Radio musik itu waktu itu lagi ngetop. Siapa? Laila Alwi atau apa gitu. Operator radionya. Di semangat-semangatin. Yallah, yallah. Waraakum Laila Alwi. Ya. Laila Alwi bela kalian. Laila Alwi. Waliyaz bilang sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat. Ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, mu'alif rahimahullah taala. Yuhraq rahluhu kullu illa silah wal mushab. Artinya kebiasaan para muqadilin mujahidin zaman dulu tuh mutawwi'in. Ya. Mereka multazimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT bawa mushab. Ya. Bawa mushab, bukan aksesoris mushabnya, tapi betul-betul di waktu senggang mereka baca. Mengharapkan pertolongan Allah SWT, mengharapkan rahmat Allah SWT. Karena tidak mungkin kita ditolong tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin menang. Umabiruh dan tidak boleh juga membakar apa yang ada ruh di situ. Jadi tidak, karena apa? Karena larangan membunuh hewan dengan api. Nah, di sini dibakar di hadapan tentara, disaksikan. Saksikan, nih lihat nih colongannya si Anu dibakar. Fadiha sebagai pelajaran ini. Ya. Yuhraq amamal jun di hadapan balasan tentara semuanya. Ya. dan disebutkan oleh Faidah oleh Syekh Fauzan Habibullah Ta'ala, termasuk ghal, ya, ghal itu kullu muwadhdhafin yabkhasu min amwari daulah syai'an lam yu'zan lahu fi wa kullu amilin ala sadaqa yakbalul hadaya fa inna ghal. Ya, orang yang kerja, pekerja yang korupsi, ini termasuk ghal. Nanti dia akan lihat nanti di hari kiamat apa yang dia curangi tersebut. Ya. Ya. Termasuk juga hadayal ummal. Hadayal ummal. Jadi orang yang sudah digaji, oh ini waliyadzubillah sudah menjadi perkara yang lumrah di negeri kita. Orang yang sudah digaji resmi, terus dia mengharapkan hadiah dari pekerjaannya tersebut. Semua ini dari kelas bawah sampai kelas atas ini mentalnya mental tempe semua. Ya. Mulai dari ngurus KTP, mulai dari macam-macam birokrasi semuanya. Memang dia pekerjaan dia yang ngurus KTP, tapi dia minta tips. Wah, ini ghal, termasuk ghal. Apa saja? Nah ini apa misalnya apa yang di hotel-hotel itu bellboys ya. Itu kan sudah digaji dia memang untuk ngangkat-ngangkat barang, tapi kalau enggak dikasih cemberut dia. Dan ini kalau yang enggak dikasih disalahkan. Ini semestinya di tempat-tempat yang bonafit itu dilarang memberi tips pada apa namanya pekerja kami. Ada itu sebenarnya kemaslahatan buat mereka sendiri. Kemaslahatan buat mereka sendiri sebenarnya. Buat perusahaan itu tersendiri. Kenapa? Karena kalau mentalnya mental tips, dia nanti kerjaannya enggak ikhlas, kerjanya enggak akan maksimal, dia enggak akan sungguh-sungguh kalau enggak dikasih tips. Akhirnya apa? Tips terusnya. Nah, ini ghal. Dan ini subhanallah sudah penyakit hampir sulit kronis, hampir tidak bisa disembuhkan. Ya mungkin memang tidak bisa, enggak akan bisa disembuhkan. Ya, tidak akan disembuhkan. Artinya semuanya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah itu calo-calo mafia-mafia segala macam itu. Sama ya. Nah itu ghal, hadayal ummal ghulul. Ya. Sama juga bahkan disebutkan dalam hadis ada salah seorang sahabat ambil sedekah, ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat, ya, amwal dzahirah. Dan perlu diketahui, disebutkan oleh ulama, yang dipungut oleh amil zakat itu amwal dzahirah. Coba lihat kitab-kitab fikih semuanya seperti itu mengatakan, ya, bukan amwal batinah. Amwal dzahirah itu harta-harta yang kelihatan. Ya, seperti onta kelihatan, kambing kelihatan, soalnya kambing jadi-jadian nggak kelihatan ya, kambing beneran, dilihat kelihatan. Nah ini dipungut, korma kelihatan, diharas. Ini kalau kering nanti keluar sekian ton, keluarkan 1/10, ya. Atau korma kelihatan, tapi amal batinah ini tidak dipungut. Tapi kesadaran masing-masing. Amal batina uang emas dia punya disimpan dia tempat penyimpanannya, uangnya ini enggak. Ini tidak untuk dipungut. Ya. Jadi amal zahirah saja yang diperintahkan Rasulullah untuk pergi untuk ngambil sini ini lihat kormanya, lihat ontanya, dihitung kemudian diambil. Nah ada sebagian sahabat bilang, ya, hadihil lakum sodako walana hadiah, wadalana hadiah. Ini sodakonya ya Rasulullah, dan ini saya dikasih hadiah. Ya. Wah, Rasulullah marahnya luar biasa. Ya. Afala yajlis fi baitihi wa ya'tilahu hadiah, wa ta'tilahu hadiah. Ya. Coba kau tinggal di rumahmu, ya. Kau enggak pergi ke sana, apa akan datang hadiah? Enggak kan? Ya, artinya apa? Artinya ini satu dari untuk menutup pintu tidak ikhlas tadi. Dia jadi pekerja, jadi kerja memungut zakat untuk mendapatkan imbalan hadiah. Kan dia sudah capek jauh-jauh kemana gitu dia pungut. Nah, ada orang yang kasih hadiah ini bonus tips. Itu jangan diterima, tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh diterima. Ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Itu masalah kharaj, ya. Masalah kharaj. Jadi kalau mendapatkan harta rampasan perang ini berupa tanah, aset berupa tanah, seperti apa kebijakan sang amir, sang imam, nah, insyaallah besok kita bahas. Ya. Ini kalau pembahasan ghanimah, harta-harta yang mangkulah, yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau tanah, ini ada pembahasan khusus. Jadi insyaallah besok kita bahas. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.